Kami angkat dari pesan singkat dari Ibu Ega di Bogor yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, suami saya adalah seorang ABK kapal. Beliau mendapat fasilitas kamar tidur. Namun ketika kamar tidur untuk penumpang habis, maka terkadang ada penumpang yang menyewa fasilitas kamar tidur suami saya tersebut. Halalkah uang sewa yang diterima oleh suami saya tersebut? Terima kasih. Jazakallahu khair kepada Ibu Ega di Bogor menanyakan pertanyaan tersebut. Bahwa suaminya sebagai ABK, kemudian dia mendapatkan fasilitas dari kapal untuk mendapatkan sebuah kamar, dan terkadang dia menyewakan kamar tersebut saat jumlah kamar berkurang kepada para penumpang. Halalkah hasil dari ini atau tidak? Allah Ta'ala alam, hukum asalnya, dibolehkan seseorang menjual barang yang telah dimiliki oleh dia. Begitu juga dibolehkan dia menjual jasa yang telah dimiliki dia. Jasa penempatan kamar di kapal ini sekarang sudah menjadi milik ABK. Dengan demikian, jasa ini tidak masalah kalau dia sewakan kepada orang lain. Selagi hukum asalnya tidak masalah. Wa halallahul bai'ah. Allah telah menghalalkan jual beli. Ya. Selagi tidak ada peraturan yang melarang tentang hal tersebut. Tapi bila ada peraturan yang melarang dari pihak pemilik kapal atau perundang-undangan yang dibuat oleh dinas perhubungan yang berkaitan dengan keselamatan para penumpang. Karena bila umpamanya awak kapal tersebut atau ABK tersebut kurang istirahat tidurnya, dikhawatirkan kerjanya tidak maksimal dan mengkhawatirkan keselamatan para penumpang yang lain. Walhasil, lihatlah ibu ya. Lihat, suruh suami tanyakan kepada atasannya apakah tindakan dia melanggar peraturan yang sudah dibuat atau tidak. Bila tidak, dan dia mendapatkan istirahat yang cukup ya, dengan cara lain, yang mungkin dia lebih tahu, dia mungkin siap untuk gelar tikar atau tidur di tempat manapun, hukum asalnya adalah boleh, kecuali bila ada larangan dari pihak tersebut. Tidak ada larangan, al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim itu menerima persyaratannya. Bukankah ketika Anda melamar di bekerja di perusahaan atau di kapal tersebut, Anda menyatakan siap menerima persyaratan yang telah mereka tentukan, dan mereka syaratkan bahwa ini tidak boleh disewakan, maka tidak boleh Anda sewakan. Ya. Wallah ta'ala.